Bismillah. Mengapa akidah Asy'ari Sufi di Indonesia tersebar secara merata? Jawabannya sudah dijawab. Karena tidak mengerti kebenaran. Kalau saja diajarkan kebenaran, niscaya fitrah-fitrah yang masih lurus akan berkata ini yang hak. Naam. Apakah hukum membeli barang di Lazada online? Kadang barang pemiliknya, terkadang barang milik pedagang lain. Ini sudah pernah dibahas. Banyak pelanggaran-pelanggaran syariat dalam dagang-dagang online itu. Apakah pada speknya yang tidak jelas, padahal tidak boleh menjual beli perkara yang tidak jelas. Atau kalaupun jelas, kadang bukan miliknya. Enggak boleh menjual barang yang bukan miliknya. Kadang di online ini jual beli ternyata enggak ada qabdhah dari orang pertama diberikan pada orang ketiga. Dalam keadaan dia enggak tahu barangnya sama sekali. Oh, kamu beli? Ya, saya ambil dari sana, kirimkan ke sana. Sama sekali enggak ada qabdhah, enggak ada penguasaan barang. Ini semua penyelisihan terhadap hukum-hukum jual beli. Mohon diceritakan apa yang terjadi di waktu antum diundang Mapolres Ciamis tempo hari. Apakah itu undangan istighosah? Qul inna a'udzubikumullah, undangan pengajian. Diundang untuk ngisi tausiah kepada mereka para anggota-anggota polisi, jazakumullahu khairan, nasihat-nasihat, dan diantara nasihatnya adalah untuk menasihati mereka tentang masalah keluarga, tentang mereka dalam masalah kedisiplinan tugas, dan juga dalam masalah tentang kaitannya dengan bahaya ISIS, dan juga berkaitan dengan yang lain-lain. Sebab hampir satu jam itu kajiannya, dan hampir satu jam pula pertanyaannya. Karena memang mereka minta begitu, banyak pertanyaan. Maka pertanyaannya ya kesana kemari. Ada pertanyaan tentang demonstrasi, bagaimana sikap kita kalau mereka itu melawan dengan melempar batu dan sebagainya. Bagaimana menghadapi ini dan itu. Enam, sampai termasuk batu akik juga ditanyakan. Karena memang gede-gede batu-batu mereka. Sehingga saya ingatkan bahwa kalau masalah hiasan silakan, tetapi kalau masalahnya ada khodam, ada isi, langsung riuh mereka. Kelihatannya sebagian mereka memang seperti itu, langsung rame. Ini tidak boleh. Saya bilang bahwa itu haram kalau sampai ada ini untuk kekuatan, untuk kekebalan segala macam. Selesai, tanya jawab, tutup, kemudian doa. Dan termasuk saya doakan agar negeri ini aman tenteram, agar acara mereka, konferensi Asia Afrika juga diberi keamanan oleh Allah Taala, dan untuk diingatkan pula bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan barakah dari langit dan dari bumi kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Nah, alhamdulillah kita bisa menyampaikan nasihat kepada mereka, kesempatan yang bagus. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebatas mana seorang mad'u meminta penjelasan bara'ah seorang ustaz? Kalau anak kami mengikuti sunatan masal yang diadakan orang-orang hizbiyah, apakah diperbolehkan? Kenapa kalian gak ngadakan sendiri? Adakan sendiri aja. Ngapain ikut mereka? Yang dikhawatirkan bukan anaknya, kaliannya. Hahaha ya. Dengan mereka, kemudian nanti besok ada pengajian, kamu datang ya. Apakah seorang yang menyembunyikan kemaksiatannya di belakang orang lain ketika sendiri dicap munafik? Dan bagaimana orang yang menyembunyikan kemaksiatannya di belakang orang lain ketika sendiri bukan munafik, tapi dia mukmin. Ini sering salah manusia. Bahwa seorang mukmin memiliki sifat malu. Kalau dia berdosa, dia akan malu. Justru yang jelek adalah kalau dia terang-terangan berbuat dosa dan tidak malu. Saya berbuat dosa, mau apa? Saya gak munafik. Iya, bukan munafik tapi mujahir. Mujahir, tahu mujahir? Yang dikatakan kullu dzanbin mu'afa illal mujahirun. Semua dosa bisa diampuni kecuali dosanya para mujahir. Yang dia berbuat dosa sendirian, tiba-tiba diceritakan, saya habis begini, habis begitu. Saya tidak munafik, saya memang berbuat dosa. Ini bukan yang bagus. Itu yang jelek justru. Yang bisa jadi gak akan diampuni kalau dia bangga dengan dosanya. Tapi kalau dia masih malu, maka itu masih punya iman. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai salah paham. Pernah dua orang baru ngaji, sedang semangat-semangatnya ngaji, tapi dua-duanya belum bisa meninggalkan rokok. Tiba-tiba kelihatan yang satu rokok. Saya tegur, Ustaz, ini juga ngerokok, Ustaz. Terus ribut. Berantem dia, berdua. Emang badui sama badui, jadi berantem. Ente munafik. Ente ngerokok di belakang tapi depan berhenti. Kemudian dia marah lagi. Ente yang lebih jelek, demikian-demikian. Sampai panjang baru sadar mereka kalau Ustaz masih di situ. Gimana Ustaz? Mana yang benar? Anda bilang yang benar adalah yang masih malu-malu, yang masih sembunyi-sembunyi. Kalau kamu di depan Ustaznya, di depan masih merokok, itu lebih jelek, lebih buruk. Kenapa? Punya dosa dan gak punya malu. Dua kamu dosanya. Kalau dia punya dosa tapi masih malu, dan itu termasuk iman. Apalagi kelanjutannya, berarti munafik. Kalau munafik berarti lebih jelek dari orang kafir. Berarti wah, ini bahaya sekali. Ini mengkafirkan namanya. Hati-hati. Munafik yang dikatakan lebih jelek dari orang kafir fid darkil asfali minan nar adalah nifaqon akbar. Nifaq yang paling besar, yaitu kafir dia. Kafir tapi pura-pura Islam. Ini yang paling jelek. Tetapi kalau seseorang mukmin memiliki sifat-sifat munafik, bukan golongan yang dikatakan lebih jelek dari orang kafir. Barakallahu fikum. Arba'un man kunna fihi wajad arba'un. Man kana fihi khaslatun minhunna fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'ha. Atau kalau ada seluruhnya dikatakan munafiqan khalisan. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Empat perkara yang kalau ada pada seseorang lengkap, maka dia munafik murni. Kalau ada khaslatun minhunna, maka dia fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Idza hadatsa kadzaba, kalau berbicara dusta. Kalau berjanji enggak ditepati. Kalau diberi amanat khianat. Wa idza khasama fajara, dan kalau bertikai melampaui batas. Ini sifat-sifat munafik. Tentunya kalau ada padanya salah satu atau sebagiannya, maka dikatakan dia fihi khaslatun minan nifaq, punya sifat nifaq. Tapi bukan berarti munafik. Hati-hati. Bukan berarti munafikan khalisan. Saya suka kedatangan tamu di rumah dari kalangan kerabat. Sebagian mereka merokok di hadapan saya. Seperti yang saya ketahui bahwa ketika kita wajib mengingkari kemungkaran, apakah saya tinggalkan? Mengingkari kemungkaran tidak harus ditinggalkan. Bisa mengatakan maaf pak, ya, jangan merokok di sini. maaf wahai saudaraku, kalau merokok di luar saja, setelah merokok baru ke dalam. Kasihan anak-anak saya, kasihan. Sampaikan seperti itu. Enam. Dengan baik-baik, insya Allah paham. Dan itu biasanya sekali saja. Yang kedua kali dia akan malu. Begitu masuk rumahmu, matiin dulu baru masuk. Assalamualaikum. Karena sudah diawali pertama. Tapi kalau belum diawali ya kayak gitu terus. Kamunya jengkel terus dalam hati. Dianya terus saja tenang merokok. Karena enggak pernah diingatkan. Wallahu ta'ala alam sallallahu alaihi subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.